Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab al-mulakhas bi syarah kitab tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala afaminu makrullah, masih berkaitan dengan sifat aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kedua sifat ini menafikan kesempurnaan tauhid. Tidak pantas bagi seorang mukmin merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah kita jelaskan pada hadis yang terakhir kita bacakan bahwasanya kedua sifat ini, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merupakan dosa-dosa besar. Nah, قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ما يستفاد من الحديث فإذا بسجين لأمره في الحديث إني يعني pertama تحريم الأمن من مكر الله واليأس من رحمته. Haramnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. وأنهما من أكبر الكبائر kama alaihi al-murji'ah wal-khawarij. Sesungguhnya kedua perkara ini termasuk di antara dosa-dosa besar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang murji'ah dan orang-orang khawarij. Orang-orang murji'ah, mereka memiliki sifat aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka orang yang mengakhirkan amalan. Bahkan menyatakan la yadurru ma'al imani dambun. Dosa tidak memudaratkan keimanan seorang. Kenapa? Dikarenakan mereka memiliki sifat aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya rasa harap saja yang ada pada mereka. Ya. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Akan tetapi mereka lupa dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka hanya mendahulukan roja, harap saja, sementara tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Di sisi lain, al-khawarij, mereka memiliki sifat al-ya'as min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka hanya memiliki sifat al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sifat roja bagi mereka. Nah, ya, sehingga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diingatnya, Allah itu maha keras siksanya. Nah, sementara mereka lupa dengan ayat-ayat berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah, ya, antara al-khawf wa roja, antara rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan rasa takutnya ini, nah, tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan sifat rojanya, berharapnya, nah, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak seperti orang-orang murjiah dan juga orang-orang khawarij. Faya yang kedua, ana syirka a'zamu dhunub wa akbaru kaba'ir. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, dan dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, ini adalah kesyirikan. Nah, dan telah kita jelaskan tentang makna definisi dosa besar. Ya. Apa dosa besar? Setiap dosa yang diancam berlakunya dengan neraka atau laknat atau murka Allah, kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, atau adab, atau ditampikan keimanan. Ya. Dan juga dosa yang diberikan hukuman di dunia. Ini diantara makna al-kabair. Nah, yang ketiga, anal wajib al-abdi ayyakuna bainal khawf war-raja. Yang wajib bagi seorang hamba di antara al-khawf war-raja. Ya, antara takut dan harap. Nah, fa idza khafa la yai'as. Apabila dia takut, tidak putus asa. Nah, dikatakan al-khawf war-raja. Ya. Ada kedua sifat ini, sehingga ketika muncul sifat al-khawf, takut, tidak menyebabkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan memiliki sifat roja, harap. Berbeda dengan orang-orang khawarij, apabila takut, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza roja la ya'man, dan apabila dia berharap, seorang mukmin, nah, la ya'man, tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti orang-orang murjiah yang apabila mereka berharap merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun seorang mukmin yang sempurna keimanannya, nah, apabila dia takut, tidak membuatnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila dia berharap, tidak merasa aman dan makar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babun min al-imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab, di antara keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Nah, qala Al-Qamah, berkata Al-Qamah, wa rajulu tusibuhul musibah. Yang dimaksud adalah seseorang yang terkena musibah. Fa ya'lamu annaha min indillah, dan dia mengetahui bahwasanya musibah ini dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaridha wa yusallim, maka dia ridha dan dia menerimanya. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, tarjamatu Al-Qamah, biografi Al-Qamah, wa Al-Qamatu ibnu Qais ibnu Abdullah ibni Al-Qamah. Dia adalah Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Al-Qamah. Wulida fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya. Akan tetapi dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang lahir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, akan tetapi tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak mendapatkan gelar sahabat, ya. Akan tetapi mereka, nah, mendapatkan gelar tabiin kalau bertemu dengan para sahabat, ya. Dan tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa min kibari tabi'in wa ulama'ihim wa thiqatihim. Beliau termasuk di antara, ya, kibaru tabi'in, ya, ulama ya tabi'in, dan juga orang yang siqah di antara para tabi'in. Mata ba'da sittina min al-hijrah. Beliau meninggal, ya, 60 tahun setelah hijrah. Baik. Munasabatul bab li kitab tauhid. Korelasi kecocokan bab dengan kitab tauhid. Arad al-musannifu bi hadzal bab bayana wujubi as-sabri 'ala al-aqdar. Al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menginginkan dengan bab ini menjelaskan tentang wajibnya bersabar terhadap takdir-takdir. Wa tahrimi at-tasakhkhuti minha, dan haramnya at-tasakhkhut, murka, ya, terhadap takdir-takdir tersebut. Li'anna dhalika yunafi kamal tauhid, dikarenakan sifat demikian, ya, at-tasakhkhut, murka, tidak menerima takdir-takdir, menafikan kesempurnaan tauhid. Nah, ya. Al-iman fi lughah, makna iman secara bahasa, at-tasdik alladhi ma'ahu i'timanu lil mukhbir wa fi syar'i nutkun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalan bil jawari. Iman, ya, bab tentang iman kepada Allah. Iman secara bahasa at-tasdik, ya, membenarkan. Nah, alladhi ma'ahu i'timanu lil mukhbir. Nah, yang bersamanya ittiman, ya, membenarkan, mempercayai, ya, kepada yang mengkhabarkan. Nah, atau lil mukhbar, yang dikhabarkan. Ini secara bahasa at-tasdik, ya, yang disertai dengan membenarkan, ya, perkara yang dikhabarkan. Nah, wa bi syar'i, dalam istilah syariat, nutkun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari. Iman adalah nutkun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati. Wa amalun bil jawari, mengamalkan dengan anggota badan. Ini iman. Ya, inda ahli sunnati wal jamaah. Berbeda dengan orang-orang murjiah, ya, yang menyimpang dari babul iman, dan juga orang-orang khawarij, ya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya iman itu cukup dengan hati saja. Nah, yang penting hatinya. Ya, tidak peduli bagaimana amalannya. Ya. Apakah dia mengucapkan ataukah tidak mengucapkan, yang penting hatinya. Nah, ini seperti akidah-akidah kepercayaan. Nah, yang penting hatinya. Ya. Ini pun di antara kelompok murjiah. Ada yang pendapat yang penting iman itu membenarkan dalam hati. Nah, tidak peduli apakah dia mengucapkannya ataukah tidak. Nah, ya. Ucapan seperti ini sangat berbahaya sekali. Nah, kenapa? Dikarenakan dengan ucapan seperti ini dianggap semua manusia ini beriman semuanya. Kenapa Fir'aun pun yakin dalam hatinya? Nah, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa. Mengingkari ya, akan tapi hatinya meyakini ya. Kenapa mengingkari? Dikatakan zalim dan sombong. Ya, tapi kalau katakan mereka sebagai kafir. Nah, barakallahu bikum. Ya. Abu Thalib meyakini agama yang dibawa oleh Nabi SAW agama yang benar. Akan tapi dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dihukumi kafir. Nah. Ya. Sehingga tidak cukup hanya keyakinan dalam hati saja. Nah. Ya. Mesti diucapkan dengan lisan. Sebaliknya, tidak cukup juga diucapkan dengan lisan saja tanpa ada keyakinan dalam hati. Orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengucapkan kalimat tauhid, kalimat keimanan, akan tapi hati mereka mengingkarinya. Nah, ya, menampakkan dengan lisannya bahwasanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dalam hati menyimpan kekafiran. Ini orang-orang munafik. Ya. Dan kalau katakan tentang orang-orang munafik, fidal fidal kil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling bawah. Ya. Nah, dan mereka hakikatnya bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, sampai Allah mengatakan, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumini. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dari akhir, wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kafir. Nah. Ya, sehingga dia cukup diucapkan dengan lisan saja. Kalau seandainya iman itu diucapkan dengan lisan, maka orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah. Barakallahu. Sehingga mesti ada tiga perkara ini. Nutkun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Nah. Dan amalan dengan anggota badan. Amalan dengan anggota badan ini ada amalan yang sifatnya syarat sahnya iman. Ya. Ada juga amalan yang sifatnya penyempurna keimanan. Nah, orang-orang Khawarij tidak membeda-bedakan antara hal ini. Ya. Orang Khawarij menganggap semua amalan syarat sahnya iman. Sehingga barang siapa yang tidak beramal, maka dihukumi kafir orang Khawarij. Tanpa membeda-bedakan mana amalan yang termasuk syarat sahnya keimanan, dan mana amalan yang sifatnya penyempurna keimanan. Ya. Harusnya membeda-bedakan. Nah, kalau seandainya amalan tersebut adalah syarat sahnya keimanan, bagi yang meninggalkannya, bisa terjatuh kepada kekafiran. Dengan syarat-syarat. Ya, ketika terpenuhi syarat-syarat, dan tidak ada faktor-faktor penghalang. Nah, tapi kalau amalannya, ya, sebagai penyempurna keimanan, bagi yang meninggalkannya, dihukumi sebagai mukmin, tapi naqisul iman, kurang keimanannya. Ya. Ini yang tidak dilinci oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, nah, mereka berpendapat siapapun yang meninggalkan amalan, ya, dihukumi kafir. Tidak membeda-bedakan apakah amalan sebagai syarat sahnya keimanan atau amalan yang sifatnya penyempurna keimanan. Nah, ada Al Sunnah wal Jamaah merinci. Kalau amalan yang ditinggalkannya adalah penyempurna keimanan, maka pelakunya dihukumi mukmin tetap. Tapi naqisul iman, kurang keimanannya. Dan kalau amalannya sebagai syarat sah keimanan yang ditinggalkannya, Al-Sunnah tidak langsung memvonis kafir. Melihat syarat-syarat dan juga pencegah-pencegahnya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dan juga tidak ada faktor yang menghalangi dari vonis kafir, maka bisa dihukumi kafir. Ketika seorang meninggalkan amalan yang sifatnya syarat sah keimanan. Ya. Dan para ulama menambahkan, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Lima prinsip tentang keimanan indah ahli sunnati wa jamaah. Pertama diucapkan dengan lisan. Yang kedua, keyakinan dalam hati. Yang ketiga, diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, as-sabru fil lughah, sabar secara bahasa, al-habsu wal kaf, ya, menahan diri. Ya, ini sabar. Wa syara'an, adapun syariat, syariat, wa habsun nafsi anil jajah, menahan diri anil jajah, dari tidak menerima, ya, takdir tersebut. Wal lisan anil tasakki wa sukhti, menahan lisan dari mengeluh dan murka. Ya. Wal jawarih an latmil khudud wa syakil juyub, menahan anggota badan dari menampar pipi dan merobek-robek baju. Ya. Sabar yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ini, sabar ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum sabar ada tiga jenis. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jenis yang paling tinggi. Nah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadatih. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb langit-langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya, beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dengan benar-benar bersabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperintahkan bersabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, walaupun di dalamnya ada masyaqqah, ya. Ada keberatan. Nah, yang mana jiwa kita ini inginnya santai. Ya, inginnya santai. Nah, maka hendaklah kita bersabar dalam melawan jiwa kita ini, nafsu kita ini ingin santai. Nah, untuk melaksanakan ibadah, ya, kita melaksanakan sholat lima waktu, nah, sholat subuh, nah, meninggalkan tidur, milih sholat subuh, dan juga melaksanakan saum, walaupun pada asalnya nafsu ini inginnya roha, ya, santai, nah, tidak mau dibebani, ya, tapi kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun pada asal syahwat ini menginginkannya. Nah, syahwat ini menginginkan, ya, dan ingin mencoba kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, tapi kita sabar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya, sabar menjauhi khamar, sabar menjauhi zina, ya, dan juga keharaman-keharaman yang lainnya. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga hal tadi. Nah, menahan diri dari sifat tidak menerima takdir. Nah, yang kedua, menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, murka. Yang ketiga, menahan anggota tubuh, ya, dari menampar pipi, merobek-robek baju, nah, ataupun perkara-perkara yang lainnya yang menunjukkan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang disebut oleh muallif rahimallahu taala, ya, sabar dalam hal ini, sabar ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam ayatnya keutamaan bagi orang-orang yang sabar, wa basyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila musibah menimpanya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Disebutkan ya takdir Allah yang mungkin dianggap mu'limah, menyakitkannya. Nah, kenapa dikatakan kalau takdir Allah Subhanahu wa taala yang membuat senang dirinya, membuat bahagia dengannya. Nah, orang-orang apa namanya? Menerimanya. Ya, senang. Tapi ketika ada takdir yang apa? Membuat dirinya tidak senang. Nah, menyakitkan baginya. Banyak orang tidak sabar menghadapi takdir tersebut. Nah, wa may yu'min billah, dalam ayat wa may yu'min billah yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Fa ya'taqidu anna al-musibata biqada'ihi wa qadarihi, ya, dia meyakini bahwasanya musibah itu dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya musibah ini sesuatu yang telah ditetapkan. Nah, takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yastarji'u indaha, dan dia mengucapkan kalimat istirja ketika mendapatkan musibah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Menyandarkan bahwasannya musibah yang terjadi ini, nah, biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Disabri 'alaiha, dikarenakan sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, dan lah ya kita meyakini musibah yang terjadi ini biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menyandarkan kepada fenomena alam saja. Nah, ya. Adanya gempa, gunung meletus dan sebagainya, ya, dia menyatakan kepada Allah, ini dikarenakan ada gesekan ini, gesekan itu. Nah, yang pertama kita yakini ini biqadarillah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh manusia berusaha untuk menghentikannya, kalau menghendaki tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Walaupun seluruh manusia ini atau seluruh makhluk ini berkumpul untuk menghentikannya. Nah, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Huwa ar-rajulu tusibuhu ay ila akhiri hal at-tafsir al-iman al-madhkur fil ayah. Nah, kata Al-Qamah, yang dimaksud dalam ayat tadi adalah seseorang yang mendapatkan musibah kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia yakin ini merupakan takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha dan menerima musibah tersebut. Ya. Ini makna wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud ayat ini yang beriman, ya, bahwasannya musibah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tatkala dia meyakini bahwasanya musibah ini takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Nah, bersabar dalam menghadapinya, nah, dia ridha dan menerimanya. Maka keutamaannya, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Nah, ini adalah faktor kita bisa bersabar terhadap takdir atau musibah yang kita dapatkan. Nah, yang pertama kita meyakini bahwasanya itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita benar-benar yakin itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendorong kita untuk ridha terhadap musibah yang menimpa diri kita, menerima dengan sepenuhnya dan juga bersabar dalam menghadapinya. Ya. Kebanyakan orang tidak bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya. Di antara sebabnya tadi, kurang yakinnya bahwasanya ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kalau kita meyakini ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah telah menetapkannya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, inna Allah kataba au qadara ma qadiral khalq. Nah, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdirnya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya. Sehingga kalau kita meyakini ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan ridha, menerima dan bersabar dalam menghadapinya. Ya. Karena sebagian orang, bahkan kebanyakan di antara kaum muslimin, kurang sadar, kurang yakin bahwasanya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak bersabar, tidak ridha dan tidak menerima musibah yang menimpa dirinya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahu alhamdulillah. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.